من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan hadis yang ketiga an Abi Abdurrahman dari Abu Abdurrahman ini adalah kunyah dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia terkenal dengan Ibnu Umar kunyahnya adalah panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima hal. Yang dimaksud rukun Islam. Islam dibangun di atas lima hal, yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan. Terbalik ya, dengan hadis yang masyhur, haji diletakkan di akhir. Ini yang diletakkan di akhir saum Ramadan. Ya, yeah, ada beberapa lafaz. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Syahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada ma'bud kecuali Allah. Para ulama salaf menafsirkan ini dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak. Tidak ada yang disembah dengan hak. Lafaz hak harus dibawa. Karena apa? Karena banyak yang disembah selain Allah, tetapi tidak hak. Pohon disembah, batu disembah, jimat disembah, kuburan disembah, dan seterusnya. Berarti ada sembahan lain selain Allah, tapi itu tidak hak. Maka para ulama menjelaskan la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan hak illallah kecuali Allah. Ini berbeda dengan tafsiran orang-orang tarekat sufia. Mereka menafsirkan la ilaha illallah apa? La maujuda illallah. Tidak ada yang mewujud, tidak ada yang tampak kecuali Allah. Ini tafsiran batil dari tarekat-tarekat sufiyah. Bukan tafsiran dari Rasulullah, bukan tafsiran dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Mereka menafsirkan dengan tafsiran batil la maujuda illallah. Tidak ada yang mewujud, tidak ada yang nampak kecuali Allah. Jadi menurut pengertian tarekat sufiyah bahwa segala yang nampak di muka bumi ini adalah perwujudan dari Allah. Tidak ada tingginya langit kecuali itu adalah tingginya Allah. Besarnya gunung berarti besarnya Allah. Luasnya laut berarti luasnya ilmu Allah. Dalamnya laut berarti dalamnya ilmu Allah dan seterusnya. Ya, seluruh yang ada di alam. Mereka lupa bagaimana kalau dihadapkan dengan pemandangan yang buruk, ya, yang kotor, yang jorok, sampah. Apakah itu juga perwujudan dari Allah? Ya, tentu tidak ada satupun orang yang waras yang tega melakukan mengucapkan seperti itu. Ya, ini kebatilan tarekat-tarekat sufiyah yang mengartikan la ilaha illallah dengan la maujuda illallah. Tidak ada yang mewujud, tidak ada yang nampak kecuali Allah. Ini batil. Yang benar sekali lagi la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. ya, bahwa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salat, zakat ini rukun dari Islam. Tapi la ilaha illallah sendiri mempunyai rukun. Apa? Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Meniadakan kemudian menetapkan. Maka orang yang bersyahadat dengan mengatakan aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, tidak sah. Tidak sah. Karena tidak ada nafi, hanya ada isbat saja. Harus ada nafinya, harus ada peniadaan. Setelah itu ada penetapan. Maka tidak ada yang boleh diucapkan dalam syahadat kecuali lafaz seperti ini. La ilaha illallah. Tidak boleh al ilah huwa Allah, tidak boleh. Saya bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan, Tuhan sembahan adalah Allah, Allah adalah sembahan. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena itu berarti tidak ada nafi. Yang ada hanya itsbat. Padahal syarat la ilaha illallah diterima itu harus ada nafi, ada itsbat. Jadi ditiadakan tuh, ditiadakan la ilah, tidak ada sembahan. Tidak ada sembahan, ditiadakan dulu. Setelah itu isbat, ditetapkan illallah kecuali Allah. Habar sah. Ya, berarti lafaz ini, kalimat ini mengandung makna tidak boleh mengakui ada sembahan lain selain Allah. Maka kalimat ini ditolak oleh Abu Jahal. Ditolak oleh Abu Lahab. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Allah adalah ilah. Diakui oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi meniadakan Tuhan-Tuhan lain, ini yang ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, maka Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan aja'alta alihatan ilahu ilahan wahid. Apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan ini menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini ajib sekali, ini aneh. Jadi aneh bagi Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ilah itu hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maunya mereka banyak. Jadi untuk memberikan pengabdian, untuk memberikan kebaktian, untuk memberikan persembahan, itu tidak harus kepada Allah saja. Boleh kepada berhala, boleh kepada kuburan kerabat, boleh kepada orang-orang saleh yang telah mati. Ini cara peribadatan Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab tetap meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Ya, bahkan satu-satunya Tuhan kalau sebagai Rab. Maka Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa pencipta jagat raya yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan, bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat, bukan. Mereka meyakini Allah satu-satunya. Tetapi begitu uluhiyah, begitu persembahan, begitu kebaktian, maka mereka persembahkan kepada Allah, persembahkan pula kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Mereka memohon kepada Allah, memohon pula kepada selain Allah. Adapun sekali lagi dalam rububiyah, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, yang mengatur jagat raya adalah Allah. Rububiyah. Yang kedua, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini masih dalam satu syahadat. Ya. Yeah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Siapa yang tidak menyaksikan ini, maka dia kufur, dia bukan menjadi seorang muslim. Dia keluar dari Islam, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia melakukan amal-amal taat, tetapi tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, atau mengakui tapi masih mengakui ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, maka sama, kufur. Ya, yeah. Di sini disebutkan Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Tidak disebutkan Muhammad dan Rasulullah. Samakah? Sama. Sama. Kalau dalam keyakinan sama. Ya, dengan lafaz Muhammad dan Rasulullah boleh, Muhammad dan abduhu wa rasuluh boleh. Kalau dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam ikrar itu. Tetapi dalam peribadatan tidak boleh, harus mengikuti apa yang Nabi contohkan. Misal azan. Di dalam azan kita menyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bolehkah diganti dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Jawabnya? Jawabnya tidak boleh. Karena ini peribadatan. Harus mengikuti contoh dari Nabi, contoh dari yang ditetapkan oleh Nabi di zaman sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat, pengetahuan Nabi bahwa para sahabat Ibnu Ummi Maktum, Bilal, Abu Makhdura, muadzin-muadzin di zaman Nabi ini ketika azan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak boleh mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, walaupun maksudnya sama. Gitu ya. Ah, begitu juga doa habis wudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka tidak boleh diganti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali kalau memang ada lafaz hadis yang jelas bahwa lafaznya seperti itu. Dari sini kita tahu bahwa dalam peribadatan maka wajib bagi kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Tidak boleh akal kita ikut bicara, ra'yu kita ikut bicara, logika kita ikut bicara, tidak boleh. Semuanya harus berdasarkan wahyu, semuanya harus taslim. Tidak boleh kita mendahulukan ra'yu dibanding wahyu. Sebagaimana faidah, idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah ada athar, kalau sudah ada dalil, maka batal seluruh nazar. Seluruh pandangan, logika, cara berpikir batal. Kalau menurut logika apa bedanya Muhammad dan abduhu wa rasuluh dengan Muhammad Rasulullah? Enggak ada bedanya kalau menurut logika. Tetapi kita harus taat kepada dalil. Dalil mengatakan Muhammad dan abduhu Rasulullah setelah wudu harus kita ikuti. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah ketika azan harus kita ikuti. Begitu juga ketika qomat. Kecuali ketika ada contoh dua-duanya, misalnya tahiyat. Tahiyat ada dua lafaz. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah bisa, asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh bisa. Jadi intinya bahwa kita dalam peribadatan harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali masih ingat antum dengan apa yang dilakukan oleh Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib. Ketika Al-Barra bin Azib diajari oleh Nabi dengan doa menjelang tidur, ya di situ ada kalimat amantu bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan nabi yang telah Engkau utus. Al-Barra bin Azib mengganti lafaz Nabi menjadi lafaz Rasul. Dan tentu ini lebih baik, karena yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Ya, maka derajat Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Nabi 124.000, Rasul hanya 313 atau 315. Ya. Kemudian Al-Barra bin Azib dengan niat baik mengganti lafaz Nabi dengan lafaz Rasul. Amantu bi rasulika alladhi arsalta. Ya. Lebih baik tentunya. Nabi tahu dan Nabi marah. Nabi tidak berkenan. Nabi mengatakan, jangan engkau rubah apa yang keluar dari lisanku, apa yang aku ajarkan kepadamu. Lihat, walaupun lebih baik, walaupun lebih baik, tetapi tidak mencontoh Nabi tertolak. Ya, sebagaimana syahadat tadi. Yang terbaik ketika menyebut nama Muhammad itu baca selawat apa tidak? Ya, baca selawat itu yang terbaik. Apakah disunahkan dan apakah benar ketika seseorang azan asyhadu anna Muhammad kemudian sallallahu alaihi wasallam, ya, diselingi dengan sallallahu alaihi wasallam? Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Nah, karena itu wajib bagi kita untuk hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah ibadah. Sifat daripada ibadah adalah tauqifi. Diam. Diam sebelum ada perintah, sebelum ada contoh. Sekali lagi, akal tidak boleh mendahului ra'yu. Akal hanya dipakai untuk mendukung wahyu. Ra'yu tidak boleh mengalahkan wahyu. Wahyu harus dan berhak mengalahkan ra'yu. Gitu ya. Ini tentang abduhu wa rasul. Ya, sekali lagi bahwa hadis-hadis yang semakna dengan ini tidak hanya mengucapkan Muhammad dan abduhu wa rasuluh, tapi juga mengucapkan Muhammad Rasulullah. Sama. Ya. Hanya tambahan abad ini lebih mulia. Karena apa? Karena orang semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka semakin tinggi di mata Allah. Semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka semakin mulia dia. Maka ketika Nabi Ibrahim menyatakan dirinya sebagai Khalilullah dan itu benar, Nabi Musa menyatakan dirinya sebagai Kalamullah dan itu benar, Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai Ruhullah, itu benar, ya, pangkat yang tinggi, ya. Bayangkan Khalilnya Allah, Kalamullah yang berbicara langsung dengan Allah, Ruhullah yang terjadi tanpa jima antara ayah dan ibu, tapi ditiupkan dari roh yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Betul. Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, maka beliau menjawab, abduhu wa rasuluh. Aku adalah budaknya Allah, hambanya Allah dan utusan Allah. Nah, dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengalahkan yang empat tadi. Maka Khalilullah, Kalamullah, Ruhullah kalah dibanding dengan Abdullah wa Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau termasuk Khalilullah sendiri. Dan beliau juga pernah berbicara langsung dengan Allah, tidak kalah dengan Nabi Musa. Ya, dan begitu seterusnya. Maka gelar abad, istilah abad, lafaz abad ini bukan rendah kalau dinisbatkan kepada Allah. Ya, kecuali dinisbatkan dengan dunia, abdud dunia, hambanya dunia, abdud dinar, hambanya dinar, hamba uang, ya, hambanya nafsu, budak nafsu, tentu itu semua tersalah. Budak istrinya, budak raja, tersalah. Budak ini akan menjadi mulia ketika dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, budaknya Allah, hambanya Allah. Maka ketika Allah memanggil orang-orang yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, wahai hamba-hambaku. Kemudian wa iqamish shalah, ini sudah kita bahas bagaimana yang dimaksud dengan mendirikan shalah. Mendirikan shalah tidak sekedar mengerjakan shalah. Mengerjakan sholat banyak orang yang mengerjakan, ya, entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, entah tahun sekali atau tahun dua kali, berarti dia mengerjakan sholat. Maka tidak dikatakan mengerjakan sholat, ya, fi'lus sholat, tidak, tapi dikatakan iqamish sholat, menegakkan sholat. Artinya sholat itu tegak. Tegaknya sholat dengan apa? Dengan syarat, rukun, kewajiban-kewajibannya. Kalimat antum mesti ingat bahwa di dalam sholat ada syarat, setelah itu ada rukun, setelah itu ada apa? Wajib, setelah itu ada sunat-sunat. Ya, apa itu syarat? Yang harus selalu ada dari awal sampai akhir, harus selalu ada dari mulai takbir sampai salam, itu syarat. Sekali hilang tidak sah salat. Ya, syarat itu harus ada dari mulai takbir sampai salam. Sekali hilang, bahkan 3 detik sebelum salam kok hilang, batal salatnya dari awal sampai akhir. Ya, bisa sebutkan contohnya? Nah, apa? Ya, menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Ini syarat, dari awal sampai akhir harus menutup aurat. Terbuka aurat dengan sengaja, ya, batal. Apalagi tidak berhadas kecil, ya, kencing, kentut, buang kotoran, air besar, ya, ini hadas kecil. Maka 3 menit, 3 detik, 2 detik sebelum salam kok kentut, batal semua. Ini syarat. Ya. dan diantaranya menghadap kiblat. Maka dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat yang memungkinkan, yang bisa menghadap kiblat. Ya, misalnya badan kita, wajah kita ketika berdiri, kemudian kepala kita ketika rukuk, ketika sujud, tentu wajah tidak menghadap kiblat. Ya, kemudian jari-jari kita, jari kaki kita, ya, usahakan menghadap kiblat. Gitu, tidak begini. Jadi kaki kita tidak begini, tapi menghadap kiblat. Ya, Ka'bah. Jempol kanan kita, jempol kaki kanan kita, ya, dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir terus menghadap kiblat. Jari kita ketika nunjuk, ya, maka jangan nyerong sini, ya, menghadap kiblat. Nah, maka dari fawaid ini Syalbani mengatakan gerakan jari ketika tahiyat tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, ya. Karena tentu ini tidak menghadap kiblat, ya. Tidak menghadap kiblat. Ketika ke bawah tidak menghadap kiblat, ketika ke atas mana kiblat. Jadi hanya sedikit saja menghadap kiblatnya. Nah, maka Syalbani mengajarkan sedikit, ya. Gerakannya sedikit, ya. Sebab kalau banyak begini tidak menghadap kiblat, tapi sedikit. Gitu ya, gemetar. Ah gitu. Ini syarat. Kemudian rukun. Rukun adalah tidak seperti syarat. Artinya selesai rukun yang satu, masuk ke rukun berikutnya. Selesai rukun yang satu, masuk ke rukun berikutnya. Ya, seperti apa? Takbiratul ihram. Rukun. Salat takbiratul ihram apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah selesai, ruku. Ya, ruku selesai, i'tidal. I'tidal selesai, sujud. Sujud selesai, duduk dan begitu seterusnya. Ini rukun. Ya, sampai terakhir salam. Setelah rukun apa? Wajib. Wajib. Apa itu wajib? Semua perbuatan Nabi ketika sholat yang harus kita ikuti. Dan itu bukan rukun. Loh, apa bedanya rukun dengan wajib? Rukun ketika ditinggalkan dengan sengaja maka tidak sah. Sebagaimana membaca syahadat, sebagaimana membaca Al-Fatihah. Ini rukun. Jika ditinggalkan maka tidak sah. Ya. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka ini rukun. Gitu. Ada pun wajib sah. Apa misalnya jari-jari kaki kita menghadap kiblat. Kemudian nunjuk dengan jari, ya, merapatkan telapak kaki kiri dengan telapak kaki kanan ketika sujud, merenggangkan siku dari pinggang, ini semua wajib. Ini semua wajib. Tidak rukun. Jika seseorang tidak menunjuk dengan jarinya, sholatnya sah. Jika seseorang tidak merapatkan kaki kiri dan kanan ketika sujud, sholatnya sah. Hanya dia berdosa. Hanya dia berdosa. Karena apa? Karena dia tidak taat kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti caraku sholat. Ya, Nabi ketika sujud selalu merapatkan kaki kiri dan kanan. Kok kita tidak? Berarti kita tidak taat kepada Nabi. Tidak taat kepada Nabi dosa. Sahkah sholatnya? Sah. Sholatnya sah. Ya. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, kalau dia tidak menutup aurat, kalau dia tidak berwudu, padahal kentut, itu tidak sah. Yang terakhir sunat. Sunat seperti membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah, ya, kemudian membaca doa, zikir-zikir tertentu di dalam ruku, di dalam sujud, gitu, ya. Kemudian apa yang dicontohkan oleh Nabi dan pernah ditinggalkan oleh Nabi atau ada isyarat dari Nabi bahwa itu tidak wajib, ya. Mengangkat tangan ketika dari duduk menuju sujud, mengangkat tangan dari sujud ke duduk, ini pernah dilakukan oleh Nabi, pernah tidak, berarti sunat saja. Duduk istirahat tidak kita lakukan, tidak mengapa, ya. Itu sedikit tentang sholat, kita tidak bahas secara rinci, panjang tentu pembahasan tadi. Kemudian wa ita zakah, memberikan zakat, ini juga sudah kita bahas di hadis sebelumnya, yang perlu diulang barangkali karena ini menjadi subhat yang sudah merajalela hari ini, yaitu bid'ahnya, batilnya zakat profesi, zakat amaliyah, ya. Tidak ada dalam Islam zakat profesi, karena zakat ini sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan zikir, wirid, manasik haji, apa? Sudah diatur oleh Nabi. Apa yang tidak diatur oleh Nabi, maka tidak boleh ditambahkan. Nabi hanya mensyariatkan zakat itu untuk emas, perak, ternak, hasil bumi, ya, barang temuan. Maka tidak ada zakat rumah, tidak ada zakat mobil, ya, tidak ada. Zakat tijarah berselisih para ulama, pendapat yang rajih boleh zakat tijarah disyariatkan, zakat perdagangan, mengambil dalil bahwa Nabi mengirimkan utusan kepada Khalid bin Walid yang berdagang pedang untuk memberikan zakat. Ya, ternak pun dibatasi. Ternak yang dimaksud oleh syariat hanya tiga, yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kerbau dimasukkan ke sapi, gitu, karena sejenis. Maka tidak ada zakat ternak lele, ternak ayam, ternak cacing, tidak. Ya, sebagaimana tidak ada zakat kendaraan, zakat mobil, walaupun mobil ratusan juta, tidak ada zakatnya. Bagaimana kalau mobil itu menghasilkan? Dia punya mobil bus 100 biji disewakan, ya, ada hasilnya. Maka yang dizakati adalah hasilnya. Yang dizakati adalah hasil, bukan mobilnya. Berbeda dengan tijarah. Ada seseorang dagang mobil, dia stok 100 unit mobil, maka semuanya dizakat. Ambil 2,5% dari zakat tersebut, dari 100 mobil tersebut. Gitu ya. Jadi zakat tijarah itu, zakat perdagangan itu bukan untungnya, bukan untungnya, tapi apa? Seluruhnya. Karena apa? Ketika dia tidak menggunakan uang itu untuk dagang komputer misalnya, modal pertama 100 unit komputer harganya 50 juta 200 juta misalnya, ya, maka ketika dia tidak dagang komputer itu 200 juta tentu dikeluarkan 2,5%, kan gitu. Kita punya simpanan uang 200 juta kan keluarkan 2,5% setiap tahun. Nah, ketika kita pakai uang 200 juta itu untuk dagang komputer, maka semuanya kita keluarkan 2,5%. Ya. Yeah. Dari seluruh harga komputer. Ya. Yeah. Adapun kita punya tokonya, kemudian di dalam toko itu ada AC-nya, kemudian ada komputer yang dipakai untuk alat ngitung, bukan dijual, maka ini tidak dizakat. Ya, karena judulnya zakat tijarah. Kemudian wa hajjil bait, mengunjungi bait yang dimaksud berhaji, Ini juga sudah kita bahas. Wasaumi Ramadan dan puasa Ramadan, ya, insyaallah sudah lewat pembahasan. Ya. Untuk rincian secara tafsir syarah dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Yeah. Kita lihat di sini beliau membahas lebih banyak tentang salat. Ya. Yeah. Bahwa tidak salat itu kafir. Ya. Yeah. Barangkali beliau satu mazhab dengan Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Ya. Yeah. Ulama mutakhirin Syabin Basa Utaimin yang menyatakan bahwa tidak salat kafir. Ya, nanti akan kita bahas dengan mengambil pendapat-pendapat ulama lain berdasarkan dalil-dalil yang ada, apakah meninggalkan salat itu kafir secara mutlak, keluar dari Islam, kekal di neraka selama-lamanya, atau seperti ucapan Ibn Abbas, kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak keluar dari Islam. Ya. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau untuk yang takdir